akibarin Masya Allah. Sekarang kita lanjut di pembahasan. Cuma kemarin alhamdulillah saya ada salah sebut ya. Saya salah sebut kemarin itu. Kan dia bilang kemarin dhamir mustatir mufassar bitamyizin mutabikun lil makhsus. Ya, kalau fa'ilnya ni'ma atau bisa berupa dhamir, maka dia dhamirnya mustatir yang ditafsirkan oleh tamyiz. Saya sebut kemarin dia adalah badal. Salah, tamyiz maksudnya, tamyiz. Tapi karena di lapas itu ada kata badal, ternyata langsung keluar dari lisan badal. Maksud saya apa? Yang diinginkan adalah apa? Tamyiz. Salah itu, salah ucap. Iya. Lalai kemarin. Jadi bukan badal ya, tamyiz. Yang mana tamyiz itu, itulah yang menjelaskan apa? Dhamir yang mustatir. Bada tamyiz itulah yang menjelaskan dhamir mustatir. Contoh dalam ayat bi'isa lidzalimina badala. Badala ini adalah tamyiz. Badala ini adalah tamyiz yang menjelaskan dhamir mustatir pada kata apa? Bi'sa. Yaitu kalau kita nampakkan berupa isim dhahir, kata mereka bi'sal badalu lidzalimina badala. Bi'sal badalu lidzalimina badala. Paham kan? Yaitu huwa. Yaitu huwa. Baik, itu kemarin salah penjelasan. Sekarang kita masuk. Sekarang apa? Wal wajibu. Wal wajibu ka qawlihi ta'ala. Wa idza batala Ibrahim rabbuhu. Itu yang wajib fa'ilnya di belakang kan. Maf'ulnya di depannya. Itu seperti firman Allah Ta'ala. Wa idza batala Ibrahim rabbuhu. Kenapa ini wajib? Belum terangkan. Wa dzalika li'annahu. Demikian itu karena dia. Lau kuddimal fa'ilu huna. Seandainya dikedepankan fa'il di sini. Fakila, maka dikatakan, idza batala rabbuhu Ibrahima. Ya, begitu kalau dikedepankan. Lazima audud domiru, audud domiri ala mutaakhirin labdot warutbatan. Maka lazima akan mengharuskan kembalinya, audud domir, kembalinya domir. Ala atas mutaakhir yang diakhirkan, labdot warutbah. Lafaz dan kedudukannya. Kalau seandainya kedudukannya di depan, kemudian lafaznya dibelakangkan, tidak ada masalah. Paham kan? Tapi ini apa? Ini masalahnya apa? Kedudukannya sudah di belakang, lafaznya juga sudah di belakang. Ini masalah, tidak boleh. Tidak boleh. Wadhalika la yajuz, demikian itu tidak boleh. Wadhalika nahu qaulika, demikian, sudah situ ya. Itu alasannya. Karena tidak boleh kembali dhamir kemana? Ke yang di belakang kedudukan dan lafaz. Selesai. Maka dalika nahu. Maksudnya demikian pula contoh. Kaulika. Perkataan antum. Maksudnya contoh yang wajib. Dorobani Zaidun. Sama ini yang dikatakan oleh Imran tadi. Ya. Fa'ilnya berupa isim dhahir. Maf'ulnya berupa apa? Dhamir. Wadhalika annahu laukil. Demikian itu seandainya dikatakan. Doroba Zaidun iyaya. Itu dikatakan. Lazima fasulud dhamir. Ma'at tamakuni minat tisolihi. Akan mengharuskan terpisahnya domir padahal bisa disambung. Terpisahnya domir padahal bisa disambung. Wadhalika aidho layjuz. Demikian itu juga tidak dibolehkan. Ya kan? Karena yang boleh itu hanya dua masalah saja. Dan ini bukan. Hanya dua masalah dan ini bukan. Selesai. Wa qad yajibu aidon ta'khirul maf'ul. Kadang juga wajib diakhirkan maf'ulnya. Kapan? Ida abdo takdimuhu ilam fisoli domiril fa'il ma'inkanit fisolihi. Sama tadi. Ida jika abdo akan mengantarkan. Takdimu jika dikedepankan abdo akan mengantarkan. Ila kepada infisoli. Tidak ada itu. Tidak ada? Cetakan yang mana tidak ada semua? Untuk ada? Tidak ada juga. Mana lagi cetakan lain? Imro? Tidak ada juga. Berhenti langsung. Wa qad yajibu ta'khirul maf'ul wa dzalika fina. Langsung begitu. Di sini ada dia tambah. Tidak ada masalah sebenarnya, tidak merusak. Tidak merusak. Kalimat hanya butuh dijelaskan kalau tidak ada itu. Kalau tidak ada ini kalimat, berarti butuh dijelaskan. Tapi kalau sudah ada, berarti tidak butuh dijelaskan. Itu maksudnya. Kalau dicetakan saya, langsung dijelaskan. Kenapa ini wajib diakhirkan maf'ulnya, belum terangkan. Da ida afdo takdimu ilam tisoli domiril fa'il ma'imkari tisolihi. Kalau mengedepankan domir akan mengantarkan kepada apa? Imtisol domir fa'il. Akan terpisah domirnya fa'il. Ma'imkan imtisoli. Padahal memungkinkan untuk disambung. Wadhalika nah, ini kita masuk sekarang. Sebelum bisa ini, sebentar dijelaskan. Nah, contoh, dorobtu zaidan. Kalau antum bilang, doroba ana zaid. Atau antum katakan, doroba zaidun ana. Apakah? Itu kan akan apa? Menjadikan domir yang bisa disambung menjadi terpisah. Dan itu tidak boleh seperti tadi. Sama bentuknya. Fa'innahu la'ijus. Ini tidak boleh. Tidak boleh. Doroba zaidan ana. Tidak boleh. Jelas kan? Ini tidak boleh. Antum tidak ada juga itu? Fa'innahu la'ijus. Ada? Tidak ada? Antum? Ada. Antum? Tidak ada. Kurang betul itu. Ya toh, kalau sebelumnya tadi kan dia jelaskan, kan langsung begini tadi dicetakan. Waqad yajibu ta'khirul maf'ul wa dhalika fi nah, begitu tak dicetakan umum. Wa dhalika fi nah darabtu zaidan. Cuman masalahnya fa innahu la yajuz daraba zaidan ana. Enggak ada itu? Ya? Berarti kurang sekali itu. Banyak kurangnya berarti. Seharusnya itu minimal itu ada sedikit. Iya kan? Kan ini keterangan. Ini tidak boleh doroba zaidan anak. Antum ada kan? Ada. Iya, semua kita ada itunya. Memang hilang satu paragraf. Oh, parah. Tidak bagus berarti itu. Nanti ditambah, ditulis. Jatuh dalam cetakan. Wa'idah selesai. Sudah selesai ini? Makanya itu wajib dikedepankan. Kedua. Wa'idhal tabasa al-fa'ilu bil-maf'ul. Kalau samar fa'il dengan maf'ulnya. Wadhalika fi'nah. Demikian itu pada contoh. Antum langsung berarti dorba Musa. Isa langsung begitu. Wow, banyak sekali hilang. Dia cetakannya katanya langsung saja. Finahu gitu. Wadhalika finahu. Doroba Musa, Isa. Banyak sekali berarti jatuh. Tidak ada dorobku Zaidan. Tidak ada sama sekali. Banyak. Satu paragraf dia. Cetakan apa ini? Oh, antum cetakan lain. Dia lain, ini cetakan lain. Banyak jatuh berarti. Cuma itu. Iya, maksudnya banyak itu. Berapa kalimat. Iya. Tulis nanti. Hilang dari cetakannya. Iya. Contoh lain lagi kata beliau rahmatullah ta'ala. Doroba kalau iltibas. Doroba Musa Isa. Ini kan iltibas. Ini yang memukul siapa? Yang dipukul siapa? Paham? Harus disusunan biasa. Lintifai dalalati ala fa'iliyati ahadihiman. Karena tidak ada penunjukan atas fa'iliyah salah satu dari keduanya. Tidak ada penunjukan atas fa'ilnya salah satu dari keduanya. Wa maf'uliyatil akhar. Dan maf'ulnya yang lain. Dan ada bukti. Falau wujidat korinatun ma'nawiyah. Kalau didapatkan korina, indikasi, ciri, tanda secara makna. Nah, contoh. Ardo'atis sugrol kubro. Ini kan secara lafaz sama-sama ini. Ardo'ati sugro kubro. Sama-sama mu'annas. Secara lapan tidak ada korina. Tapi kan ada secara apa? Makna. Secara makna biasanya yang besar menyusui yang kecil. Bukan yang kecil menyusui yang besar. Itu namanya korina secara apa? Makna. Maka tidak ada iltibas. Sama juga dengan akalal kummasro Musa. Siapa fa'il ini? Kalau secara lapan tidak ada bukti. Iya kan? Tapi secara makna, ini kan akala kumasro Musa. Musa memakan kumasro. Apa kumasro? Buah pir. Iya. Ini namanya indikasi secara apa ini? Secara makna. Ya, kita lihat maknanya, karena maknanya tidak mungkin buah makan Musa. Paham kan? Iya enggak? Secara makna kita tahu. Aulab dia atau ciri tanda secara lafaz. Seperti darabat Musa Salma. Siapa fa'il? Dari mana anda tahu? Dari tatanis. Ini namanya lafaz atau makna? Wa daraba Musa al-akila Isa. Siapa fa'il? Daraba Musa al-akila Isa. Siapa fa'il? Siapa fa'il? Buat? Musa. Kenapa naatnya akila masuk? Kalau seandainya Musa adalah fa'il bual, maka al-akilu naat ikut man'ut, saudara. Itulah namanya tanda lafaz. Dibaca al-akila. Ada masalah? Hah? Al-akilu. Boleh juga. Kalau dibaca al-akilu, siapa fa'il? Musa. Siapa maf'ul? Isa. Tapi kan dari tadi dibelakangkan maf'ulnya. Ya, dorobat Musa Salma. Akalal kumatro Musa. Maf'ulnya di mana? Di depan semuanya. Bisa dibenarkan sedikit itu. Tapi kita lihat contoh Ibn Hisham. Contoh surat ini kan contoh ketiga ini. Contoh ketiga. Maf'ulnya di mana semuanya? Maf'ulnya mana? Di tengah kan, di depannya. Makanya al-akilah. Paham kan? Maksudnya itu kita lihat dari contoh penulis. Kan harokat-harokat dari percetakan. Kita lihat penulis apa yang dia inginkan. Ah, dilihat dari kebiasaan penulis dalam memberikan contoh. Paham kan? Jadi al-akilah. Nah. Ini namanya contoh apa ini? Dalalah kodina apa? Lafdia. Kita lihat namanya naat ikut man-ut. Jelas mubar. Ahmad. Masa Ahmad. Yakin. Alhamdulillah. Kemudian kata beliau rahimallahu taala, jaza taqdimul maf'ul 'ala al-fa'il wa ta'khiruhu 'anhu. Kalau begini boleh dikedepankan maf'ul atas fa'il dan boleh juga diakhirkan. Kenapa? Li'tifa'il lafsi fi dzalika. Karena tidak ada kesamaran dalam hal itu. Makanya contohnya tadi semuanya maf'ulnya di depan. Kenapa? Karena boleh dikedepankan. Paham gak ini? Jelas ini? Alhamdulillah. Paham bual? Kalau yang gundul harokati, nanti baru ditulis. Iya. Terus kata penulis Allah Ta'ala, wa'alam ketahuilah, annahu kama la yajuz, bahwasanya sebagaimana tidak boleh. Fi mithl, dalam contoh daraba Musa Isa, ayat taqaddam al-maf'ul ala al-fa'il wahdah, tidak boleh dia mendahului maf'ul atas fa'il saja. Kadzalika la yajuzu taqdimu alaihi wa ala al-fi'il, demikian pula tidak boleh dia mendahului fa'il, tidak boleh juga mendahului fi'il, fa'il dan fi'ilnya. Ya kan, fa'ilnya saja tidak boleh, apalagi mendahului apa? Apalagi mendahului fi'il dan fa'il, tidak boleh. Ya kan, tidak boleh. Kata beliau seperti itu. Kenapa? Kenapa tidak boleh? Apakah orang akan menyangka bisa saja fa'il di depan, maf'ulnya di belakang? Apakah begitu? Tidak akan mungkin. Karena fa'il tidak boleh di depan fi'il. Pasti persangkaannya maf'ul. Kan begitu? Tapi kalau di depan, iltibasnya bukan antara fa'il dan maf'ul. Iltibasnya antara maf'ul atau mubtada. Paham iltibasnya? Jadi dia iltibas dengan orang lain. Bukan lagi dengan fa'il. Paham kan? Karena kenapa tidak iltibas bersama fa'il? Alasannya karena fa'il tidak akan mungkin di depan fi'il. Paham kan ini? Iltibasnya bukan lagi sama fa'il. Tapi sama siapa? Mubtada. Karena depan itu bisa maf'ul, bisa siapa? Mubtada. Jelas ini? Iltibasnya. Jangan sampai antum jelaskan bahwa iltibas dengan maf'ul. Tidak. Atau dengan fa'il. Tidak. Makanya kata beliau, li'alla yutawahhamu annahu mubtada, supaya tidak disangka kalau dia itu adalah mubtada padahal dia maf'ul. Wa anna fi'ila mutahammil li dhamiri, bahwasanya fi'ilnya memikul domirnya. Artinya kalau dia mengatakan bisa berarti, kalau antum bilang begini, Musa doroba Isa. Musa doroba Isa. Musa tidak mungkin baik. Paham? Pasti dia apa? Antara bisa dia maf'ul atau mubtada. Nah kalau dia maf'ul, sudah. Boleh di depan. Tapi kalau dia mubtada, itu bisa saja Isa adalah maf'ul. Dari domir mustatir yang ada pada doroba yang kembali ke Musa. Paham? Iltibas nanti. Padahal antum inginkan dia adalah maf'ulnya. Paham? Jadi kalau antum bilang begini, Musa doroba Isa, Isa bisa maf'ul bi. Paham? Dari fa'il domir mustatir yang ada pada doroba yang kembali kepada banyak kesamarannya. Makanya kalau seperti itu di tengah tidak boleh, apalagi mau di awalkan. Jelas? Jelas ini? Masya Allah. Ini kata beliau, ini apa namanya, tambih yang bagus. Masya Allah. Iya. Wa anna Musa maf'ul, dan bahasnya Musa adalah maf'ulnya. Wa juzu fi mithl, dan boleh pada contoh daraba Zaidun Amron. Boleh ini? Boleh atau tidak ini? Hah? Boleh. Boleh untuk bilang apa? Daraba Amron Zaidun. Boleh juga Amrod doroba Zaidun. Boleh. Paham kan? Boleh. Wadorob tu Amrod. Boleh ini apa? Dikedepankan apanya? Makulnya atas fiil dan fa'il. Boleh tu bilang apa? Amrod dorob tu. Paham kan ini? Jelas ini? Boleh Amrod dorob tu. Ayat takodamal makul ala fiil. Boleh dikedepankan makul atas fiilnya. Li adamil mani min dhalik. Karena tidak ada penghalang dari hal itu. Qala Allah Ta'ala fariqan hada. Ini firman Allah Ta'ala fariqan hada. Wa qad yakunu taqdimuhu wajiba. Kadang dikedepankan maf'ulnya itu adalah apa? Wajib. Ka qawlihi Ta'ala ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Fa iyya maf'ul litad'u. Muqaddam 'alaihi wujuba. Dikedepankan atasnya secara wajib. Kenapa? Li'annahu syartun. Karena dia itu adalah isim syarat. Isim syarat hukumnya sama dengan isim istifham. Dia wajib di mana? Di depan. Wa syartu sadrul kalam. Dan syarat itu sama dengan hukum istifham. Isim istifham harus berada di mana? Sadrul kalam. Apa artinya sadrul kalam? Di depan kalimat, di awalnya. Wa tad'u majzumun bih. Dan tad'u dijazm dengannya, karena ayyan adalah apa? Ayyan adalah isim syarat. Menjazam berapa fi'il? Menjazam berapa fi'il? Dua fi'il. Wa idha kanal fi'ilu ni'ma. Ini terakhir. Wa idha kanal fi'ilu ni'ma wa bisa. Wajaba fi fa'ilihi hayakun asman mu'arrafan bil alif wal lam. Satu. Kalau fi'ilnya adalah fi'il ni'ma dan bisa, wajib pada fa'ilnya berupa isim yang dima'rifakan dengan alif dan lam. Nah, ni'mal abdu. Al-mudhafan lima fihi al. Atau disandarkan kepada kata yang pakai al. Kaqouli ta'ala wal ni'ma darul muttaqin fa wala bi'sa matwal mutakabbirin. Iya kan? Dia tidak beral tapi diidopakan pada kata yang beral. Jelas? Au mutmaro. Atau boleh dia berupa apa? Domir mustatiron, yang mustatir mufassaron binakirotin ba'dah. Ditafsirkan dengan nakirose telahnya. Mansubatin ala tamis. Yang mana dia ini dinasab sebagai apa? Tamis. Ini yang saya salah kemarin. Saya bilang apa? Bakal. Dinasab dengan tamis. Kaqouli ta'ala bi'sa lidzalimina badala. Ay bi'sa hu al-badalu badala. Maksudnya kalau dinampakkan al-badalu badala. Karena asalnya ini kalimat memang seperti itu. Bi'sa al-badalu lidzalimina badala. Paham? Kemudian dihilangkan seperti cerita. Ana aktaru minka malan. Aslinya, mali aktaru minka. Dihilangkan mubtadanya. Iya kan? Jadinya, ana aktaru minka. Samar kalimatnya. Akhirnya didatangkan apa? Mali yang tadi. Malan dalam keadaan apa? Nakiro mansub. Padahal asalnya tadi mari. Mari pada yang diidopah kepada domir. Asalnya ini. Asalnya, bi'sal badalu lidzalimina badala. Asalnya bi'sal badalu lidzalimina. Paham? Dihilangkan badal. Al badal. Paham? Jadinya apa? Bi'sal lidzalimina Samar? Samar. Datangkan apa? Tamyiz yang dihilangkan tadi. Dalam bentuk apa? Nakiro. Ya, padahal asalnya tadi mari. Mari, Pak. Jadinya apa? Bi'isalit dolimina badalan tam. Iya. Jelas ini. Makanya takdiri bisa huwa ay al badalu lidolimina badala. Jelas? Jelas ini? Alhamdulillah. Wa idha stawfat ni'ma fa'ilaha ad-dohiro au fa'ilaha al-mutmaro wa tamizahu ji'a bil maksusi bil madhi awiddam. Idha stawfat ni'ma, kalau ni'ma sudah terpenuhi fa'ilnya yang dohir atau fa'ilnya yang berupa domir dan tamyiznya tadi, maka setelah itu ji'a bil maksus, didatangkan setelah itu dengan yang dikhususkannya. Karena nikmah ini sebaik-baik dia, sebaik-baik orang, dia ada pengkhususannya. Paham gak ini? Ada pengkhususannya. Apakah dikhususkan dengan di madah puji audam atau di cela fakil? Pada waktu dikatakan nikmah rojulu, sudah ada fa'ilnya kan, nikmah rojulu zaidun. Ni'ma rajulu Zaidun. Sebaik-baik orang Zaid. Ini adalah apa namanya ini? Kalau dari sisi makna, pengkhususan. Jelas ini? Ini namanya apa? Pengkhususan. Cuman yang mau kita tahu nanti, apa i'rabnya itu Zaidun? Paham? Yang didatangkan itu, kalau sudah punya fa'il, ya dia kan marfu. Ini perhatikan baik-baik itu. Wa ni'ma rajulan Zaidun. Wa ni'ma rajulan Zaidun. Ah, ini rajulan apanya? Siapa yang tahu ini? Rajulan ini apanya? Rajulan. Tamyiz. Asalnya ni'ma rajulu. Paham aslinya? Setelah itu rajul dihilangkan. Paham? Seperti cerita tadi. Rajul dihilangkan. Jadinya apa? Ni'ma. Dadah. Tidak jelas, paham? Didatangkanlah rojul yang dihilangkan menjadi nakiro tamis. Jadinya, ni'ma rojulan Zaidun. Berarti dia kan ini kalau sudah ada tamis, pasti ada fa'ilnya berupa apa? Kalau ada tamis, pasti fa'ilnya berupa domir. Pertanyaannya, Zaidun apa? Paham ini? Dari dua contoh ini. Kata beliau, wa irobuhu irobnya Zaidun mubtada. Zaidun itu al-mubtada. Wal jumlah tu qoblahu khobar. Jumlah sebelumnya itu adalah khobar. Khobar apa namanya? Khobar muqaddam. Jelas ya? Khobar muqaddam. Wa rabit bainahuma al-umum alladhi fil alif wal lam. Pengikat antara keduanya, kan harus ada rabit kalau berupa jumlah. Pengikat antara keduanya yaitu umum yang ada pada alif dan lam. Wa la juzu bil ijma' ayat taqaddam al-maqsus al-fa'il. Masya Allah. Tidak boleh berdasarkan kesepakatan yang dikhususkan itu tidak boleh mendahului fa'il. Falaiqol ni'ma Zaidun ar-rajulu. Tidak boleh. Nanti orang kira Zaidun adalah fa'ilnya. Paham gak ini? Dan secara lafaz memang tidak boleh. Kenapa? Karena wajib pada fa'ilnya ni'ma dan bisa beral atau tidak beridoma kepada al ketiga berbentuk domi. Hanya tiga ini saja boleh. Jelas ini? Beral atau kalau tidak beral beridoba kepada yang beral, kalau tidak berdomi. Paham ini? Ini tidak boleh. Wala alam tamyiz, tidak boleh pula dia mendahului tamyiz. Makanya tadi dalam contoh ni'ma rajulan Zaid. Paham ini? Ni'ma rajulan Zaid. Kenapa juga? Karena orang akan sangka nanti seakan-akan dia fa'ilnya. Sementara kalau ada tamyiz pasti fa'ilnya bukan dohir. Pasti fa'ilnya bukan dohir. Fa'ilnya berupa apa? Dohir. Paham gak ini? Ini semua tidak boleh jadi kalau begitu. Sepala yukol, maka terus dia bilang, hilafan lil kufin, berbeda dengan orang-orang apa? Kufa. Memang orang kufa kadang bermudahan dalam masalah. Mereka bermudahan. Fala yukol, maka tidak dikatakan ini, mazaidun rojulan, tidak boleh. Waya juzub, itu bil ijma itu. Sepakat. Waya juzub bil ijma, boleh berdasarkan kesepakatan. Ayat taqaddama ala al-fi'l wal fa'il. Boleh dia mendahului fi'il dan fa'il. Kan apanya? Ketika dibilang tadi ini imar rajulu Zaidun, kan Zaid mubtada. Memang posisinya di mana? Depan. Boleh tuh bilang Zaidun ni'mar rajul. Ya kan? Sepakat itu tidak diragukan seperti itu. Kan dia mubtada. Wal juzu an tahdifahu idza dalla alaihi dalil. Boleh antum contoh dulu tadi. Nah, Zaidun ni'mar rajulu. Dan boleh untuk dihilangkan kalau ada dalilnya. Kalau ada buktinya, boleh antum hilangkan kalau ada apanya? Dalilnya, buktinya. Qala Allah Ta'ala liha ini, inna wajadnahu sabira. Ni'mal 'abdu innahu awwab. Mana mubtada'nya? Yang dikhususkan, dihilangkan. Ayyub. Asalnya Ayyub, ni'mal 'abdu. Paham? Atau dikatakan ni'mal 'abdu Ayyub innahu awwab. Paham enggak ini? Boleh dihilangkan. Jelas? Imran. Kata penulis, selesai. Masih panjang waktu. Sembilan, 52, sisa. Jadi tidak mau mentumin. Gimana? Sedikit sekali ya. Lanjut sedikit? Atau, apa? Apa itu? Kode? Besok saja? Wih, lama selesai kalau begini terus ini. Baiklah besok. Thank you.